يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Selasa malam Rabu 10 Al-Muharram 1437 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita membaca bab yang baru, bab yang ke-133, betul? Babu adabis salam. Bab 133, adab mengucapkan salam. Hadis yang ke-857. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan supaya memberi salam kepada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk, dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Muttafaqun alaih. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada hadisnya, saya ingin menjelaskan dulu apa makna adab. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab adalah, kalau kita lihat secara bahasa, al-hamzah wad-dal wal-ba aslun wahidun tatafarra'u masailuhu wa tarji'u ilaih. Fal-adab an tajma'a an-nasu ila ta'amik wa hiya al-ma'dabatu. Apabila ada kata dalam bahasa Arab dimulai dengan hamzah, dal, dan ba, ini adalah huruf asli dari kata adab, hamzah, dal, dan ba. Maka maksud adab di sini adalah berkumpulnya manusia di atas sebuah makanan. Ini arti adab secara bahasa. Berkumpulnya manusia di atas sebuah makanan. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam kitab beliau madarijus salikin. Al-adab huwa, adab adalah ijtima'u khisalul khair fil 'abdi wa minhul ma'dabah wa hiya at-ta'amu alladhi yajtami'u 'alayhi an-nas. Terkumpulnya sifat-sifat kebaikan dalam seorang hamba. Dan di antaranya dari kata adab diambil kata ma'dabah. Ma'dabah adalah makanan yang disajikan ketika manusia berkumpul. Nah, ini termasuk akhlak baik, memberi makan manusia. Maka dari sinilah adab secara bahasa artinya. Jadi secara bahasa adab artinya adalah berkumpul. Berkumpul. Adapun adab secara istilah syar'i, sebagian ulama mengatakan di antaranya dalam kitab Al-Jurjani yang berjudul At-Ta'rifat, beliau mengatakan huwa iltizamuhu lima nudiba ilaihi syara' min bastil adli wa raf'iz zulmi wa tarkil maili. Adab adalah selalu mengerjakan yang diperintahkan oleh syariat, baik berupa menyebarkan keadilan, mengangkat kezaliman, atau meninggalkan penyimpangan. Menyebarkan keadilan, mengangkat kezaliman, atau meninggalkan penyimpangan. Ini arti adab secara istilah syar'i. Di sana ada arti adab yang lain, yaitu adab wa kullu mukhalitin fa fi mukhalatatihi adabun wal adabu ala qadri haqqihi wa haqqu ala qadri rabitatihi allati biha waqa'atil mukhalatatu. Setiap orang yang bergaul, maka dalam pergaulannya ada adab. Maka adab adalah sesuatu yang pantas untuk dilakukan saat bergaul. Sesuatu yang pantas untuk dilakukan saat bergaul. Ini makna adab secara istilah syar'i. Seperti misalkan mengucapkan salam. Ini adalah termasuk adab. Dan di dalam pengucapan salam pun ada adabnya. Bagaimana cara mengucapkan salam terhadap orang lain. Setiap perbuatan yang baik tatkala bergaul itu disebut dengan adab. Baik, cukup itu dua arti adab. Jadi adab mengucapkan salam berarti adalah hal-hal yang baik yang dianjurkan oleh syariat tatkala mengucapkan salam. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, di sini penulis mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 57 Hijriah. Tidak bosan-bosan kita membaca apa yang disebutkan oleh Imam Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala tentang biografi Abu Hurairah. Beliau mengatakan al-imam, al-faqih, al-mujtahid, al-hafil. Imam, ahli fikih, ahli ijtihad, penghafal hadis, sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani. Daus dan negeri Yaman. Sayyidul Hufadz Al-Athbat, pemimpinnya para penghafal hadis yang sangat kuat. Pemimpinnya para penghafal hadis yang sangat kuat. Nama yang terkenal beliau adalah Abdurrahman. Di sana ada nama-nama lain seperti Abdusyams, Abdullah. Jadi ada nama-nama lain dalam biografi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah masyhur dengan kunyahnya. Masyhur dengan kunyahnya. Hurairah. Hurairah adalah anak dari Hirrah. Hirrah. Hirrah artinya adalah kucing. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wajadatha fa'aghadatha fi kummi fakunyat bidzalik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapati anak kucing tersebut, kemudian beliau ambil, beliau letakkan di dalam sini beliau. Kum. Kemudian dinamai dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Imam At-Tabarani, namanya Maimunah binti Subayh. Maimunah binti Subayh. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan poin yang kedua, makna dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan supaya memberi salam kepada orang yang berjalan. Kata orang yang berkendaraan, maksudnya di sini adalah yang menaiki kendaraan. Apakah dia naik kendaraan hewan atau naik kendaraan motor seperti zaman sekarang yang ada motornya, baik mobil, sepeda motor, ataukah dia naik sepeda. Yang penting dia menaiki kendaraan. Apakah bentuk hewan kendaraan tersebut ataukah jenis kendaraan sekarang. Orang yang berkendaraan supaya memberi salam kepada orang yang berjalan. Begitulah adabnya. Yang berjalan memberi salam, yang naik kendaraan memberi salam kepada yang berjalan. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Begitu pula adabnya. Ya. Kemudian, orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Maksudnya adalah, kalau seandainya ada perkumpulan, di sana ada orang yang jumlahnya sedikit, ada orang yang jumlahnya banyak. Maka ketika yang jumlahnya sedikit ini melewati orang yang jumlahnya banyak, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Hadis ini jelas dan tidak ada sesuatu yang perlu dijelaskan begitu dalam. Karena hadisnya jelas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Derajat hadisnya sahih. Dalam tambahan lain, riwayat Bukhari disebutkan, dan anak kecil mengucapkan salam kepada orang tua. Orang tua yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar orang tua kandung, tetapi orang tua yang lebih tua umurnya. Orang tua baik secara nasab atau orang tua baik secara umur. Nah, garis bawah itu. Orang tua yang dimaksud baik secara nasab atau secara umur. Ya. Hadisnya juga sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama yaitu kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya adab. mengucapkan salam. Sampai sangat mendetil dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kegigihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabatnya radhiyallahu anhum adab, sampai mengajarkan adab salam secara mendetil. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa termasuk adab dalam pengucapan salam adalah orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Dan yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ini adab yang perlu diperhatikan, yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan anak muda mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua umurnya. Banyak kali di sini kalau diterjemahkan, dan anak kecil mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua umurnya, gitu ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita bisa ambil juga dari hadis ini adalah dianjurkannya untuk menyebarkan salam. Dianjurkannya untuk menyebarkan salam. Baik ketika di jalan, di pasar, di tempat-tempat duduk, dianjurkannya untuk menyebarkan salam. Kemudian kita ambil hadis yang selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام رواه أبو داود بإسناد جيد. Artinya dari Abu Umamah yaitu Sudai ibnu Ajlan, Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling utama ialah ialah orang yang memulai mengucapkan salam di antara mereka. Hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Umamah Al-Bahili, terkenal dengan kunyahnya Abu Umamah Al-Bahili. Nama aslinya Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau meninggal pada tahun 86 Hijriah. Dan beliau dari kabilah Bahilah. Kabilah Bahilah. Makanya disebut dengan Al-Bahili. Kabilah Bahilah. Makanya disebut dengan Al-Bahili. Beliau termasuk orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon Ridwan. Yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Bayat di bawah pohon Ridwan. Dan bayat di bawah pohon Ridwan ini adalah termasuk keistimewaan dalam Islam. Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang membayat di bawah pohon. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan akan hal itu adalah surah Al-Fath ayat 16. Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah meridhai orang-orang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Lalu Allah menurunkan ketenangan terhadap mereka dan membukakan untuk mereka penaklukan kota Mekah yang nyata. Surah Al-Fath ayat 18. Makanya di dalam biografi-biografi para sahabat sering disebutkan, huwallazi yushariku fi bai'ati ridwan. Dialah orang yang mengikuti dalam bai'at ridwan. Kenapa disebut bai'at ridwan? Karena bai'at yang mendatangkan ridha Allah. Ridwan diambil dari kata-kata radhiya yarda, ridha Allah. Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau saya tidak salah ingat, Abu Umamah Al-Bahili inilah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau kalau tidak salah ya, tatkala beliau salat. Abu Umamah Al-Bahili inilah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam digendong tatkala beliau salat. Ini kalau seandainya saya tidak salah tentang Abu Umamah. Taib. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada seorang Sulaim ibn Amir bercerita, "Sami'tu Aba Umamah ta sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hijjatil wada'." Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda pada haji wada. Haji wada tahun ke-10 Hijriah. "Qultu li Abi Umamah mislu anta mislu man anta yauma idzin." Aku berkata kepada Abu Umamah, "Kamu seperti siapa pada hari itu ketika haji wada pada tahun ke-10 Hijriah?" "Qala ana yauma idzin ibnu tsalatsin." Aku pada hari itu anak yang atau seorang yang berumur 30 tahun. Nah, ini yang meragukan saya. Mungkin bukan beliau yang dibawa ketika bayi. Ada yang ingat tahu riwayatnya? Siapa yang dibawa ketika bayi? Enggak tahu ya. Saya lupa. Hah? Hah? Bukan. Ada seorang yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat yang hadisnya akhirnya menjadi panduan bagi para orang tua yang membawa bayi tatkala sholat. Saya ingatnya Abu Umamah. Ternyata bukan. Karena waktu beliau haji wada tahun 10 Hijriah, Abu Umamah berumur 30 tahun. Tentunya terlalu besar untuk dibawa. Ya, bayi. Yang jelas itu beberapa pengetahuan kita tentang Abu Umamah Al-Bahili. Namanya siapa tadi? Sudai bin Ajlan. Tufi Abu Umamah sanata 86, 86 Hijriah beliau meninggal. 86 Hijriah beliau meninggal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dari Abu Umamah yaitu Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya manusia yang paling utama ialah orang yang memulai salam di antara mereka." Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik. Maksud kata-kata sesungguhnya manusia yang paling utama, ya, di sini terjemahannya sebenarnya adalah, kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, "Inna awlan nas billah." Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah. Paling utama di sisi Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Adalah orang yang memulai salam. Dan ini menunjukkan keutamaan dan anjuran memulai salam tatkala bertemu dengan seseorang. Anjuran memulai salam tatkala bertemu dengan seseorang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya semestinya kita harus termasuk orang yang mengerjakan ini, yaitu bersungguh-sungguh memperhatikan memulai salam. Dan kemuliaan, keutamaan dalam Islam bukan dengan harta dan rupa, tetapi dengan amal. Makanya ketika ada hadis seperti ini, kita mulai salam. Usahakan kita yang memulai salam sebelum orang lain. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nas," manusia yang paling utama dengan Allah. Maka ini menunjukkan manusia tersebut dicintai Allah. Ya, manusia tersebut dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu digarisbawahi itu. Ketika disebutkan sesungguhnya manusia yang paling utama, berarti manusia itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang membuat motivasi untuk kita mengucapkan salam terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Kemudian tambahan riwayat, penulis rahimahullahu taala berkata, wa rawahu at-Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qila ya Rasulullah ar-rajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bis-salam qala awlahuma billahi ta'ala qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Nah, kalau riwayat sebelumnya langsung pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah." Ya itu panggilan. Dan itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia kata panggilan. Bahasa Arab bahasa Indonesia sama. Ya. Ya Rasulullah kata panggilan. Wahai Rasulullah, ada dua orang yang saling bertemu, manakah di antara keduanya yang harus memulai salam? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ialah yang paling utama untuk memperoleh rahmat Allah di antara keduanya." Apa maksudnya? Maksudnya yang memulai salam, siapa yang memulai salam? Siapa yang ingin dapat rahmat Allah, dialah yang akan memulai salam. Ini menunjukkan keutamaan memulai salam sebelum orang lain. Aulahuma bisalam. Ya, orang yang paling pertama kali di antara mereka yang ingin mendapatkan rahmat Allah, mereka dialah orang yang pasti akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Ini menunjukkan keutamaan dari pengucapan salam lebih dahulu. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu dua hadis dan dua-duanya hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang bab yang baru, bab ke-134. Sudah azan? Sudah? Ya. Semenit bisa jadi. Babu istihbabi i'adatus salam. Bab 134, hukum mengucapkan salam, mengulangi salam. Silakan azan dulu. Ya. Bismillah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi saya mencari hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa anak kecil tatkala salat, itu Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir, namanya hampir sama. Abu Umamah dengan Umamah. Makanya ada semacam percampuran. Kalau dalam ilmu hadis itu begini. Ada namanya ikhtalat. Kata para ulama hadis, ini perawi ikhtalat. Ikhtalat itu tercampur hafalannya. Tercampur hafalannya itu biasa karena mungkin dia kurang hafal. Yang kedua, dia dulunya membaca dari kitab, kemudian sekarang kitabnya terbakar atau ada yang meminjam, tidak dikembalikan. Akhirnya ikhtalat, tercampur hafalannya. Ada lagi istilah dalam ilmu hadis, yaitu taghayyara bi akharah dan taghayyara bi awwalih. Berubah hafalannya di akhir hidupnya. Atau lebih parah lagi, berubah hafalannya di awal hidupnya. Masih muda tapi sudah berubah hafalannya. Kalau berubah hafalannya tatkala sudah tua, masih agak dalam tanda kutip wajar lah, tua. Ya. Ini berubah hafalannya fi awwalih, pada awalnya. Awal saja sudah berubah, gimana akhirnya? Itu sulitnya menjadi ulama hadis. Perlu hafalan yang kuat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan makhluk-makhluk yang memang hafalannya di luar batas kemampuan manusia yang wajar. Baik, kita ambil hadis ini pelajaran-pelajarannya. Yang pertama yaitu keutamaan bukan diraih dengan harta dan rupa. Tapi keutamaan diraih dengan amal. Di antaranya ini, mengucapkan salam. Yang kedua, pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini atau dua hadis ini, yaitu jangan pernah meremehkan amalan baik, walau hanya dengan mengucapkan salam. Dengan memulai salam, maka dia menjadi manusia yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ambil dari hadis ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yaitu siapa yang mengucapkan salam pertama kali. Ini bisa diamalkan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik, kita lanjut bab yang ke-134. Penulis rahimahullahu taala mengatakan babu istihbabi i'adatis salam ala man taqarrara liqa'uhu ala qurbin bi an dakhala thumma kharaja thumma dakhala fil hal au hala bainahuma syajaratun wa nahwiha. Ini catat ya, penulis dalam buku terjemahannya, saya tidak tahu buku terjemahan yang saya pakai ini, tetapi kurang terjemahannya. Catat, bab 134, hukum mengulang salam terhadap seorang yang berulang-ulang pertemuannya dalam waktu yang dekat. Dengan cara ia masuk, kemudian keluar, kemudian masuk lagi pada saat itu juga. Atau tertahan di antara keduanya, atau terhalang di antara keduanya sebuah pohon. Dan semisalnya. Saya ulangi. Bab anjuran mengulang salam terhadap seorang yang berulang-ulang pertemuannya dalam jarak yang dekat. Dengan cara dia masuk, kemudian keluar, kemudian masuk, pada waktu itu juga. Atau terhalang di antara keduanya sebuah pohon. Atau yang semisalnya. Dalam buku terjemahan antum, ini sepertinya pas itu yang merah. Ya. Apa di situ? Mengulangi salam, kemudian... Nah, sama seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, dalam buku terjemahan saya kurang. Cuma disebutkan di sini hukum mengulangi salam. Ini korupsi. Ya, maksudnya penulis menyebutkan bab di situ. Babnya panjang dan Imam Nawawi itu terkenal dengan babnya. Fikihnya Imam Nawawi itu pada babnya. Bab anjuran mengulang salam terhadap orang yang berulang-ulang pertemuannya dalam waktu yang dekat atau jarak yang dekat. Seperti dia masuk, dia masuk, keluar, kemudian masuk lagi, salam lagi. Keluar lagi, masuk lagi, salam lagi. Keluar lagi, masuk lagi, salam terus seperti itu. Ya. Atau hala bainahuma syajaratun. Atau menghalangi di antara keduanya pohon. Jadi asik-asik jalan, kemudian ada pohon di depan. Pisahlah mereka. Ketemu lagi. Salam lagi. Tiang listrik gimana? Ya, salam lagi. Iya, seperti itu. Dan ada cerita menarik, Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Kenangan beliau terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Abdul Razzaq waktu itu masih kecil, masih anak-anak, mungkin SMP, SMA. Beliau mempunyai kenangan tersendiri dengan Syekh Al-Albani rahimahullah. Ketika berjalan, kemudian terpisah karena tiang listrik, kemudian ketemu lagi, salam lagi. Itu yang beliau ingat dari seorang Imam Al-Mujaddid Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullahu taala. Ini para ikhwah, dan begitulah guru. Kadang dia lebih berjasa kadang dibandingkan orang tua. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya hadisnya adalah kita dianjurkan untuk mengulangi salam kalau seandainya kita masuk ke sebuah tempat, kemudian keluar lagi, masuk lagi, salam lagi. Keluar, masuk lagi, salam lagi. Begitu seterusnya. Ya. Atau mengulangi salam kalau ketemu atau terpisah dengan sesuatu. Ya. Misalkan Mas Robi masuk sini, ya. Tadi berpisah dengan Mas Irsyad di sini. Sini masuk sini, ketemu di luar, salam lagi. Masuk lagi, ketemu lagi, salam lagi. Ya, seperti itu. Hadis 859. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadithil musii salatuhu atau salatahu annahu jaa fa shalla thumma jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi fa radda alaihi salam fa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli fa raja'a fa shalla thumma jaa fa sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta fa'ala dhalika 3 marrat muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat hadis orang yang buruk salatnya, bahwasanya orang itu datang lalu salat, kemudian datang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya memberi salam kepadanya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Selanjutnya beliau bersabda, "Kembalilah salat, sebab sebenarnya engkau belum salat." Orang itu kembali salat, setelah itu datang lagi menghadap terus mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia lakukan demikian itu sampai 3 kali. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sudah lewat kita pelajari malam ini tentang Abu Hurairah. Dalam riwayat hadis orang yang buruk sholatnya. Ada hadis namanya apa? Hadis orang yang buruk sholatnya. Dalam bahasa Indonesia gitu. Hadis orang yang buruk sholatnya. Dalam bahasa Arabnya, hadisul musi'i sholatahu. Hadithul musii salatahu. Hadith orang yang buruk salatnya. Ceritanya gimana? Kita baca. Bahwasanya orang itu datang lalu salat. Orang ini, Nabi Muhammad SAW sedang di masjid. Orang ini datang lalu salat. Salat tahiyatul masjid. Kemudian datang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW seraya memberi salam kepadanya. Setelah selesai salat, maka dia itu datang kepada Rasulullah SAW. Dan pas datang, sampai kepada Rasul mengucapkan salam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Ini salam yang pertama. Tetapi setelah dijawab salamnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Wahai fulan, kembali lagi engkau salat. Sesungguhnya tadi engkau belum salat. Kemudian selanjutnya orang itu kembali salat untuk kedua kalinya. Setelah selesai salat, dia datang lagi menghadap, terus mengucapkan salam lagi. Ini salam yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Lalu beliau mengatakan, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Kembali engkau salat, sesungguhnya tadi engkau belum salat. Kemudian orang ini salat yang ketiga kalinya. Kemudian setelah itu, setelah selesai salat, dia menghadap lagi kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Yang keberapa? Yang ketiga. Nah, ini dalilnya. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis. Bahwa istihbabu i'adati salam ala man taqarrara liqa'uhu 'alal qurb. Anjuran untuk mengucapkan salam, mengulangi salam bagi siapa yang mengulang-ulang pertemuannya dalam kedekatan. Ya. Jadi satu masjid, Rasulullah SAW duduk di sini, dia sholat di situ. Setelah selesai salam, salam lagi. Sholat lagi, salam lagi. Tiga kali. Makanya di sini disebutkan, sehingga ia lakukan yang demikian itu sampai tiga kali. Kalau kita ingin lihat riwayat hadis yang panjangnya, bahwa sampai orang itu mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghaira hadza. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa sholat sebaik yang tadi. Fa'allimni, maka ajari aku. Artinya orang ini sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sholat yang baik, tetapi tetap dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sholatnya tidak baik. Ya. Sebabnya kenapa? Karena tidak tuma'nina. Terlalu cepat. Yang quru karena qaril ghurab. Sholatnya seperti burung gagak mematuk makanannya. Terlalu cepat. Antum lihat coba burung gagak matuk makanannya. Dia cepat. Atau ayam mematuk makanannya. Terlalu cepat. Ya. Yang menjadi inti pendalilan dalam hadis ini adalah pengulang-ulangan salam. Walaupun dalam jarak yang dekat, waktu yang dekat, ya, tetap diulang-ulang salam apabila bertemu untuk kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan ini merupakan rahmat Allah. Saling mendoakan. Ya, saling mendoakan keselamatan. Dan salah satu yang sangat diperlukan di dunia adalah keselamatan. Sehat badan. Ya. Kalau seandainya kaya raya tapi sakit, ujar dokternya, pian tidak boleh makan nasi, daging, hintalu. Hintalu kada boleh, hintalu. Ya. Kemudian ayam. Lalu makannya apa, Dok? Makannya cuma nasi putih ataupun kentang rebus dengan air putih. Ini sama orang miskin namanya. Ya. Dan keyakini baik-baik, siapa yang sudah mulai dilarang ini dan itu dalam perihal makanan, ketahuilah dia sudah dikurangi nikmatnya oleh Allah. Maka bersiap-siaplah. Apa untuk siap-siap? Siap-siap makan lagi? Enggak. Siap-siap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini yang pertama yaitu tuma'ninah rukun salat. Dan batasan minimal tuma'ninah adalah menyempurnakan gerakan salat sebelum berpindah kepada selanjutnya. Tuma'ninah adalah rukun sholat. Dan batasan minimal tuma'ninah adalah menyempurnakan gerakan sholat sebelum berpindah kepada gerakan selanjutnya. Yang kedua, pelajaran dari hadis ini adalah dianjurkan mengulang-ulang salam ketika bertemu kembali. Walaupun dalam jarak yang dekat, waktu yang dekat. Dianjurkan mengulang-ulang salam jika bertemu kembali. Walaupun dalam jarak yang dekat ataupun apa? Waktu yang dekat. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkannya sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid sebelum duduk. Disyariatkannya sholat tahiyatul masjid ketika masuk masjid sebelum duduk. Nah, Hukumnya apa salat tahiyatul masjid? Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan wajib. Sebagian ulama seperti Syekh penulis Bahjatun Nadhirin, Syarah Riyadhus Salihin, Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, Abu Usamah rahimahu hafizahullah, mengatakan dalalatu ala wujubi salati raka'ataini inda dukhulil masjid. Hadis ini menunjukkan wajibnya salat 2 rakaat ketika masuk masjid. Beliau berpendapat wajib salat tahiyatul masjid. Tapi jumhur mengatakan sunnah. Jumhur mengatakan sunnah. Ya. Dan saya sering mengatakan apabila ada pendapat yang berselisihan dengan jumhur, jangan cepat-cepat menguatkannya, membenarkannya. Tetapi teliti, teliti, dan teliti. Kalau sudah benar-benar merasa yakin, itu kuat, pegang. Meskipun bertentangan dengan jumhur. Tapi jangan cepat-cepat membenarkannya. Karena jumhur meskipun banyak bukan merupakan ukuran kuat, tetapi banyak merupakan ukuran paling benar, tetapi banyak merupakan ukuran yang kuat. Dan kuat di sini bukan orang sembarangan, ulama besar, ulama-ulama besar. Maka saya lebih condong kepada pendapat bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib, tetapi sunnah muakkadah. Karena jumhur mengatakan seperti itu. Dalil mereka bahwa salat wajib ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah," ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, engkau sholat 5 waktu. Ada seorang bertanya, hal alayya ghairuh? Apakah ada kewajiban sholat selain sholat 5 waktu tersebut? La illa anta tawwa', tidak, kecuali ketika kamu ingin mengerjakan sholat sunnah. Nah, begitu. Itu dalil jumhur. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang sholat diterima sholatnya. Tidak semua orang yang sholat diterima sholatnya. Maka hati-hati jangan sampai kita ujub, takabur. Meskipun ahli sholat, ahli puasa, ahli masjid, ahli ilmu. Ya, maka jangan sampai menganggap amal ibadah kita sudah diterima. Tetapi kita berharap dan takut. Berharap semoga amalnya diterima, takut jangan-jangan amalnya belum diterima. Makanya setelah selesai sholat, kita mengerjakan apa? Istighfar. Beristighfar agar apa-apa yang kurang di dalam sholat menjadi sempurna. Dan agar amal ibadah kita diterima. Nah, begitu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada hadis riwayat Imam Ahmad, inna ar-rajula la yusalli wa ma kutiba min salati illa 'ushruha aw tus'uha aw thumnuha aw sub'uha aw sudusuha aw khumsuha aw rub'uha thuluthuha aw nisfuha. Sesungguhnya seseorang salat dan tidak ada pahala dari salatnya kecuali 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Bahkan tidak ada yang sempurna dalam hadis ini. Karena memang ada perkataan menarik, Pak, subhanallah. Indah perkataan. Imam Qatadah mengatakan. Qatadah kalau tidak salah. Allah berfirman, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil shallin." Celaka, neraka, wail bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lihat kata-kata terhadap sholatnya. Lalai terhadap sholatnya. Ada beberapa tafsiran lalai di sini. Lalai mengakhirkan waktu sholat. Lalai tidak khusyuk dalam sholat. Lalai sholat di luar waktu. Lalai tidak berjamaah. Lalai tidak khusyuk. Lalai tidak tidak mengerjakan sholat, lalai, kadang mengerjakan, kadang tidak mengerjakan. Kata beliau, alhamdulillah Allah tidak mengatakan alladzina hum fi salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat, yang orang-orang di dalam sholatnya lalai. Kalau tadi kan apa? Terhadap sholatnya lalai. Jadi terhadap itu yang berkaitan dengan di luar sholat. Waktu sholat. Ya. Kemudian tuma'nina. Coba Allah mengatakan. Alladzinahum fi sholatihim. Orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Wah sudah habis gitu. Apa maksudnya? Di dalam sholatnya lalai. Maksudnya gimana? Hah? Hatinya? Lalai, tidak khusyuk. Nah, berapa banyak kita seperti itu? Ya? Berapa banyak yang seperti itu? Kadang, ada seorang kadang-kadang sholat. Sholatnya terlihat khusyuk. Ternyata tidak khusyuk. Pikirannya kesana kemari. Ya? Dia bisa ngatur bumbu masakan tatkala sholat. Dapat kunci rumah di dalam sholat. Di situ tadi. Dibuncu situ aku andak tadi tuh. Di dalam sholat. Coba Allah mengatakan. Alladzinahum fi sholatihim sahun. Orang-orang yang di dalam sholatnya lalai. Jadi itu rahmat Allah. An sholatihim sahun. Maka saya sering mengatakan. Semua ayat Al-Quran. Kata per kata. Huruf per hurufnya itu penuh makna. Karena dia firman Allah yang suci. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan itu subhanallah, itu pelajaran dari Imam Qatadah rahimahullah. Alhamdulillah kata beliau, Allah mengatakan alladzina hum an salatihim. Bukan Allah mengatakan fi salatihim. Coba kalau fi salatihim, celaka wail semua kita. Paham maksud saya, Pak? Ya, wail semua. Allahu akbar. Aduh. Pokoknya ada aja pikiran. Ya. Ini pada ikhwan. Dan pikiran itu ada sebelum sholat gak kepikir. Betul. Ya. Sebelum sholat gak kepikir. Tapi kenapa terpikir ketika sholat? Minimal Pak nguap. Sebelum sholat kenapa gak nguap? Kenapa? Karena kita diganggu oleh syaitan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah ya, sudah habis pelajarannya. Kita lanjutkan hadis selanjutnya, hadis ke-860. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza laqiya ahadukum akahu falyusallim alaihi." فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدٍ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu fula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang dari kalian bertemu saudaranya, yakni sesama muslim, hendaklah mengucapkan salam kepadanya. Jika di antara keduanya terhalang sebuah pohon, dinding, atau batu, kemudian bertemu lagi dengan saudaranya itu, hendaklah bersalam lagi. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadisnya mafhum dan hadisnya sahih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Maksud dari hadis ini adalah bahwa kita mengucapkan salam jika bertemu dengan kawan walau terhalang dengan sesuatu. Dan ini namanya memperbanyak kebaikan. Amal saleh. Memperbanyak amal saleh, salam, nanti kembali lagi salam, kembali lagi salam, dan seterusnya seperti itu. Ada hadis menarik dibawakan oleh Syekh Salim di sini dalam kitabnya Bahjatun Nadirin. Karena ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamashauna fa idza istaqbalatuhum syajarah aw akmah fatafarraqu yaminan shimalan thumma iltaqu min waraiha sallama ba'dhum ala ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka sengaja berjalan-jalan. Tahu di depan itu ada batu. Kalau seandainya, atau ada pohon. Kalau seandainya mereka keduanya berjalan,